Tunggu-tunggu yang Anda nanti-nanti. Artis legendarisnya Indonesia, Lilin Herlina Njupalapa. Goleng. Bu Rosti, terima kasih. Riki, Bu, saya ada di sini. Makasih. Urus yang satu ini luar biasa. Motor. Wahai sahabatku, sahabatku yang masih standby dan goyang bareng, bareng gempar. Om Bams, internet aku, isi hitung. Terima kasih.